Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup dan kita telah isi juga dengan menunaikan satu di antara sekian amal saleh, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian alhamdulillah bahwa kita bisa menunaikan salat subuh ini dengan berjamaah. Bahkan ada di antara sekian sahabat-sahabat kita sudah juga terlebih dahulu menunaikan salat malamnya, tahajudnya. Kami bermohon pada Allah semoga semua itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di waktu subuh ini ada satu riwayat menyampaikan kepada kita untuk bersemangat menunaikannya sehingga mendapati keberkahannya. Nah, ciri orang yang dapat berkah itu, cirinya dia akan mendapati banyak tambahan-tambahan kebaikan dalam hidupnya. Karena berkah itu tidak diartikan kecuali dengan kalimat ziyadatul khair, bertambah nilai-nilai kebaikannya. Nah, kalau teman-teman menunaikan sholat subuh dengan baik, menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara indikator keberhasilannya dia mendapatkan keberkahan. Artinya itu kita harus tunjukkan keberhasilan penunaian salat ini dengan penambahan nilai-nilai kebaikan yang diterjemahkan dengan sifat dan sikap kita di hari ini. Jadi kalau sikap kita hari ini tidak lebih baik daripada hari sebelumnya, berarti ada yang kurang sempurna dalam penunaian salat subuh kita di hari ini. Tunjukkan dengan rencana kita bahwa hari ini mata kita akan melihat segala yang baik saja. Tunjukkan dengan lisan kita bahwa hari ini kita hanya akan berucap yang baik-baik saja. Demikian rencanakan di hari ini sampai dengan kita tidur nanti, kebaikan-kebaikan apa yang aku akan kerjakan. Sebab kalau tidak direncanakan, itu biasanya tidak akan terukur apa yang akan kita kerjakan. Demikianlah waktunya disebut dengan subuh. Sering saya katakan dari kata asbah, wassubhi idha tanafas. Demi waktu subuh kalau sudah tiba itu, bersamaan dengan nafas yang kita keluarkan, pekerjaan kita itu sudah jelas apa yang mau dikerjakan. Karena itu orang Arab kalau sudah mengatakan asbah itu, maksudnya di hari itu dia sudah punya rencana, siap tuh, jelas. Antum mesti jelas di jam 7 mau kemana, jam 8 ada di mana, jam 12 seperti apa, zuhur nanti mau sholat di mana, asar mau jamaah di mana, maghrib mau jamaah di mana, isya mau di mana, mesti jelas. Sebab kalau tidak jelas nanti tidak akan terukur dan tidak teratur. Mau jamaah-jamaah, mau tidak-tidak. Mau ke masjid, mau tidak juga tidak. Saya tanya sekarang hari ini mau baca Quran berapa ayat? Mau menghafal Quran berapa banyak? Mau sedekah di mana? Mau infak berapa? Mesti punya ukuran. Kalau sudah terukur jelas nanti enak antum beramal. Ya, kalau bisa mungkin antum tuliskan dulu lah, bikin catatan dulu, ukur dulu, keluarkan semua amal soleh yang pernah disebutkan dalam Al-Quran, lalu ukur diri sampai hari ini sudah berapa banyak yang dikerjakan. Misal antum turunkan tuh satu-satu tuh, maaf ya, misal sholat, ada berapa jenis sholat? Ini sederhana sebetulnya, cuma menjadi penting untuk kita. Sholat yang selain fardu ada sunnahnya, sebutkan jenis sholat-sholat sunnah itu. Ada rawatib, ada sholat mutlak, ada tahajud, ada salat sunnah wudu, ada salat sunnah qobliyah, ba'diyah, macam-macam turunkan. Nah, sepanjang antum hidup sampai sekarang, berapa di antara jenis salat itu yang belum pernah antum kerjakan? Jangan-jangan diberi kesempatan hidup untuk menyempurnakan itu dulu. Nanti itu yang akan dicari. Kan hadisnya jelas. Saat wafat itu kembali kepada Allah, yang dihisab pertama itu salatnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Hal pertama yang dihisab oleh Allah saat di hari kiamat itu salatnya. Hati-hati. Ya idza saluhat saluha sa'iru amali. Kalau baik salatnya, ini menjadi petunjuk akan baik semua amal yang lain. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali, kalau jelek salatnya maka menjadi petunjuk pada buruknya amalan yang lainnya. Kalau kurang nanti yang dicari adalah sunnahnya. Cari. Ya, cari. Hal bina tatawu, kata Allah kepada para malaikat. Coba cek apakah dia pernah mengerjakan amalan sunnah enggak? Cek semuanya. Nah, mumpung masih hidup, coba rinci amalan salat sunnah itu. Tilunkan pelan-pelan. Pelan-pelan coba lihat. Setelah itu yang kedua, zakat. Selama hidup udah pernah berzakat belum? Kalau belum pernah zakat, coba usaha supaya bisa zakat sebelum wafat. Ayo motivasi diri. Walaupun mungkin nilainya tidak sebanyak yang lain, tapi keikhlasannya hadirkan lebih banyak daripada yang lain. Itu ukurannya. Berbahagialah karena ukuran amalan itu terletak pada keikhlasan. Bukan terletak pada kuantitas berapa yang dikeluarkan. Maka dengan itu ada peluang kita untuk berlomba dengan yang lain. Dulu Bilal, teman-teman sekalian, kalau sudah waktunya mau tiba menyembelih itu kurban, yang lain sembelih kambing, yang lain sembelih kemudian unta macam-macam, beliau ngukur diri, saya enggak bisa nih dapatkan kambing, cuma nabung. Apa yang didapatkan? Ayam. Memang secara fikih kurban tidak ada dengan ayam, tapi beliau bersedekah dengan ayamnya. Dipotong itu kemudian dibagikan. Yang dilihat bukan kambingnya, yang dilihat bukan untanya, seberapa banyak kekuatan kita untuk ikhlas mengumpulkan dan melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayam tidak dihitung sebagai kurban, bukan kurban namanya, tapi sedekah. Tapi dilihatnya jangan pada bentuk sedekah atau kurbannya, dilihatnya bagaimana kesungguhan seseorang itu untuk mewujudkannya. Diukur lagi setelah itu terus sampai dengan yang terakhir puncaknya. Demikianlah seharusnya kita memetakan kehidupan sehingga hidup ini terarah. Ya, tidak cuma bolak-balik menjalani kehidupan dunia. Bangun, tidur, dah bangun, tidur lagi. Habis tidur lagi, tidur, tidur lagi. Ya, apa yang didapatkan? Nah, karena itu mari kita perbaiki sampai dengan saat ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan karena juga ada orang sholat. Sholatnya banyak dikerjakan, sunnahnya banyak. Tapi sayang sekali apa yang dikerjakan kualitasnya belum seperti yang diinginkan oleh Nabi SAW. Untuk itu kita pelajari di hari ini dengan harapan semoga apa yang kita dapatkan ini meningkatkan status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini dinukil kemudian oleh para ulama termasuk Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang pendiri Nahdlatul Ulama itu, menulis kitab Adabul Alim wal Muta'allim di bab yang pertama. Ya, al-babul awal. Babnya berbunyi fadl ilmi wal ulama wat ta'lim wat ta'allum. Di paragraf yang kedua, baris yang pertama, beliau menyebutkan kalau seseorang kemudian beribadah didasari dengan dasar ilmu terlebih dahulu. Jadi belajar, habis itu kita praktekin. Bedanya dengan orang yang cuma ibadah tanpa dasar ilmu. Di orang yang cuma menghafal, ini bacaan sholat, hafalkan ini. Ini hafalan, ini bacaan. Tapi gak tahu dasar ilmunya. Kenapa dia bertakbir? Kenapa baca ini? Kenapa mengerjakan ini? Nah, itu beda pahalanya 700 kali lipat. Jadi kalau yang cuma sholat saja, sholat aja gak tahu apa yang dibaca, gak ngerti apa yang diungkapkan, ya sah secara hukum. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah semuanya. Fiqihnya, gerakannya benar, bacaannya bagus. Itu berapa pahala yang didapatkan? Dalam keterangan Al-Quran di surah ke-6 Al-An'am ayat 160, itu 10 pahalanya. Man ja'a bil hasanati, siapa yang mampu mengerjakan satu amal kebaikan, falahu ashru amthaliha, maka dia mendapatkan 10 nilainya hasanah. Dan salat di dalam Al-Qur'an disebut dengan hasanah. Quran surah 11 ayat 114, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan salat di dua siang itu, ya, dari mulai pembuka subuh sampai ke zuhur. Wazulafan minal lail, sampai ke malam, dari mulai matahari terbenam, ya di situ zulafa itu terpleset. Terpleset itu kan ke bawah, tenggelam ke bawah, maksudnya maghrib. Sampai ke isya. Ya, bayangkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kerjakan innal hasanat, salat-salat itu disebut hasanat. Sungguh salat-salat itu melahirkan banyak kebaikan. Kalau antum kerjakan banyak kebaikan, otomatis ini hukum Quran, itu akan menutup keburukan-keburukan. Tadi malam saya sampaikan rumus pahala dan dosa. Lihat, hasanah itu amal baik yang bernilai pahala. Rumus dalam Qur'annya, hasanah itu akan menghapuskan sayyiat. Sayyiat jamak dari kata sayyiat atau su di sini. Ini jamaknya sayyiat. Ini jamaknya hasanat. Demikian. Yang ini melahirkan dosa, yang ini melahirkan pahala.

persaingannya pun tidak mudah. Sekarang untuk urusan Quran aja, yang ikutan tuh bukan cuma orang-orang biasa, anak-anak kecil. Ada yang dari bayi belum lahir, udah disiapin bapak ibunya. Antum bayangkan, antum sudah hidup misalnya 40 tahun, tuh ada bayi baru 4 bulan tuh dalam kandungan ibunya, bapak ibunya udah nyiapin tuh untuk jadi penghafal Quran. Jadi kalau kita tidak serius sekarang, antum ketinggalan nanti. Ketinggalan. Ada anak usia 3 tahun, 4 tahun udah hafal Quran, 5 tahun udah hafal, ada yang gak bisa lihat. Antum dikasih 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Untuk urusan baca aja masih belum sempat. Antum butuh waktu berapa lama lagi? Hati-hati tuh. Kita tidak tahu kapan kita wafat. Demi Allah saya katakan, bisa jadi pulang dari sini meninggal. Ya, harap-harap antum sampai ke tujuan. Begitu masuk, soalnya mobil tiba-tiba dibuka. Assalamualaikum, malaikat maut. Tuh kan? Mungkin terjadi. Antum pulang, bisa aja. Ya. Nah, untuk itu mari kita mulai. Waktu kita sangat terbatas. Dan kita akan teruskan pada rangkaian ikhtilaf dalam fikih salat. Pertemuan lalu kita bahas niat, hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting. Jika ini benar dikerjakan, maka setelah itu ada hadis qudsi menyampaikan, antum mau minta apa saja akan dikabulkan seketika. Apakah bahasannya? Ini yang coba kita akan turunkan. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengantar yang ringan dalam salat. Pembuka yang ringan dalam salat. Di situ ada pembahasan bagian dari fikih ikhtilaf. Karena apa? Karena sebagian ada yang membaca A, sebagian membaca B. Tapi yang jadi persoalan, baik yang baca A ataupun B, alhamdulillah, tidak menggali kemudian kedalaman maknanya. Sehingga diperselisihkan, mana yang benar? Ini A. Mana yang benar? Ini B. Merempetlah ke wilayah-wilayah yang sangat sensitif. Kadang-kadang dilekatkan dengan kelompok atau ormas tertentu. Kalau baca ini, ormasnya A. Kalau baca itu, ormasnya B. Itu yang coba kita luruskan, sehingga kita bisa pahami dan terapkan dalam kehidupan. Paham? Baik, alhamdulillah. Kalau itu, fikih ikhtilaf. Kalau menghapus, tidak ada ikhtilaf. Ustaz. Insyaallah. Pelatih Chelsea, Seri. Pelatih Chelsea kan Sari, itu bahasa Itali, bahasa Sundanya Seri. Sudah. Satu, kita akan bahas tentang pembuka yang ringan di dalam salat. Ada pembuka ringan, ada pembuka yang agak biasa, awal pembuka dari sesuatu. Baik, teman-teman, kalau antum sholat, dibuka dengan takbir, Allahu Akbar, tahan sebentar, pelan-pelan. Lalu setelah itu, kita akan baca pembuka yang ringan sebelum menuju kepada Al-Fatihah, pembuka untuk bacaan. Apa yang disebutnya, istilahnya apa? Iftitah, baik saya tuliskan, iftitah. Iftitah. Ada istilah lain lagi yang pernah dengar? Istiftah. Baik, istiftah. Bismillah. Istiftah. Baik. Ada istilah lain lagi? Baik. Belum menemukan dan tidak ditemukan. Baik, sekarang kita lihat. Ini ada iftitah, ada istiftah. Tahan, ada iftitah, ada istiftah. Saya tuliskan A, B sajalah. Ya. 1, 2 udah sering. Dan saya tahu jawabannya pasti itu-itu aja gitu kan. Jadi lebih baik saya ganti aja. Ya. Dan ini lebih netral kelihatannya. Baik. Mana yang benar? Iftitah atau istiftah? Hah? Saya ulang. Awas, ingat perjanjian kita. Kalau belum tahu katakan apa? Ah, mana di antara dua ini yang benar? Iftitah A atau istiftah B? Allahu a'lam. Masyaallah. Yang benar, tetap rumus kita yang semula, dua-duanya benar. Tetap dua lagi. Ya, salah saya apa? Dah, balik sini. Baik, baik iftitah ataupun istiftah, ini kedua-duanya terdapat dalam kitab fiqih. Antum kalau mengaji, antum akan temukan satu kitab mengatakan iftitah, kitab lain mengatakan istiftah. Mana yang benar? Ada yang ngaji di satu guru mengatakan, bukan iftitah itu kurang tepat, yang benar istiftah. Bukan istiftah, yang benar iftitah. Kedua-duanya benar. Yang kurang tepat adalah yang kurang mendalami makna keduanya. Jangan-jangan yang baca iftitah tidak tahu artinya. Jangan-jangan yang baca istiftah tidak paham maknanya. Maka kalau antum turunkan ini, perhatikan baik-baik. Saya tuliskan kaidah bahasanya dulu supaya paham. Baru kita terapkan. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Jika bertambah mabna satu huruf atau bahkan kalimat dalam rangkaian kata itu, maka ini menunjukkan perubahan makna di dalamnya. Semakin banyak hurufnya menunjukkan semakin panjang dan luas maknanya. Semakin mengecil hurufnya, semakin pendek dan menyempit maknanya. Paham sampai sini? Baik, sekarang lihat sini. Ini iftitah, ini istiftah. Kembali, A, ini B. Kalau saya katakan begini, iftitah dan istiftah. Panjang mana bacaannya? A atau B? B. Saya katakan balik, istiftah dengan iftitah. Panjang mana bacaannya? B. Istiftah. Ini yang pendek, iftitah. Berarti kalau kita terapkan kaidah tadi, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Semakin bertambah hurufnya, paling banyak hurufnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang paling banyak yang ini. Ini menunjukkan makna ini lebih luas, lebih panjang dibandingkan dengan yang ini. Jadi kalau antum menyebutkan istiftah, maka yang dimaksud doa pembukanya lebih panjang dibandingkan dengan yang ini. Kalau dimaksud iftitah berarti lebih pendek bacaannya dibandingkan dengan yang ini. Ustadz, kenapa ada panjang dengan pendek? Kenapa ada yang luas, ada yang kemudian seakan tidak luas? Nah, ini menunjukkan berarti isyarat ini memberikan kesan bahwa bocoran dari ulama, kisi-kisi dari para ulama kita. Bahwa doa yang dibaca itu bukan cuma satu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Setelah diteliti dalam hadis-hadisnya ternyata ada 12 doa pembuka. Jumlahnya 12. Bukan cuma satu, tidak hanya dua, ada 12 di situ. Dan pilihannya sangat luas. Dari 12 doa ini, ada yang pendek sekali. Ada yang tengah-tengah, ada yang panjang juga. Contoh yang pendek misalnya. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Terdapat di hadis Muslim, kalau punya kitab jilid yang kedua halaman 99. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Agak tambah dikit misalnya. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wasubhanallahi bukratau. Wa asila. Sampai situ sudah satu doa. Kalau antum lanjutkan dengan setelahnya wajatu, antum gabungkan doa yang kedua. Itu ada dua doa antum gabungkan. Antum mau tambah lagi misalnya. Agak menengah lebih panjang lagi. Ada. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu minad. Baik. Allahumma ghsilni bil ma'i wa thalji wal barat. Lebih panjang dari yang pertama, juga lebih panjang daripada yang kedua. Ada yang lebih panjang lagi. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal inna salati wa mahyaya wa mati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal atau wa ana awwalul muslimin. Teruskan lagi, ada yang ya rabba jibril wa mikail dan seterusnya. Ada lebih panjang lagi. Ada 12 jenis doa yang bisa dibacakan dalam pembuka salat. Jadi kita katakan 12 jenis ini, ada yang pendek sifatnya, ada yang panjang sifatnya. Ya. Ustaz, pendek panjang ini bagaimana cara memahaminya? Apakah kalau doa yang pendek hanya dibaca oleh orang yang pendek? Nah, kaitannya ke situ atau ada yang lain? Tidak. Tidak ada rasial dalam sholat. Semua menghadap pada zat yang sama, dengan kiblat yang sama, tanpa dibedakan satu dengan yang lainnya. Apa urusannya dengan bacaan pendek dengan panjang ini? Terkait dengan keadaan sholat. Satu. Ini penting nih, ketahui dulu nih, supaya kita bisa petakan. Kalau antum berada pada situasi yang sifatnya penting, urgen, dan seakan waktunya terbatas antum dalam keadaan itu, waktunya singkat, padat, dan dalam konteks mengerjakan pekerjaan lain lagi, dengan kepentingan yang lebih bermaslahat. Misal, dalam kondisi safar. Misal, dokter dalam kondisi akan melakukan tindakan. Misal, dalam kondisi ada rapat yang sangat penting menentukan maslahat. Ada bencana alam, mesti segera kemudian direspon dengan cepat dan seterusnya. Kemudian antum tunaikan sholat pada saat itu. Dalam keadaan pengen safar, tiba-tiba antum di bandara, misalnya 10 menit lagi mau boarding. Dalam kondisi demikian, apa yang antum bacakan dalam iftitahnya? Iftitah atau istiftah? Maka antum cari doa yang pendek, sesuaikan dengan kadar waktunya. Baca kemudian, Allahu Akbar, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Masuk Al-Fatihah. Jelas sampai sini? Jangan dipaksakan, ini boarding tinggal 3 menit lagi, baca yang paling panjang, digabungin lagi semua. Allahumma wa'id pakai wajah tuh, pakai Allahu Akbar kabir, terus begitu selesai, pesawat dan naik ke atas. Memang aku berkehendak, Allah berkehendak yang lain. Pasti kehendak Allah lebih bagus. Memang lebih bagus, cuman Anda tidak mengukur diri. Nah, jelas ya? Tapi kalau Anda misalnya, ingat-ingat, catat ini baik-baik. Karena ini bagaimana cara menggunakan ini yang saya maksudkan. Bukan nanti memperdebatkan ini yang paling sahih, ini yang kemudian kurang sahih, bukan. Karena ada orang-orang sekarang itu terlalu fokus kemudian melihat kepada kualitas sahih dan tidaknya. Sehingga yang dipahami, ini kalau sahih, ini yang paling diamalkan. Bukan begitu cara memahaminya. Karena 12 itu semuanya sahih. 12-12-nya sahih. Caranya bagaimana Nabi menempatkan yang sahih ini dalam bacaannya. Kapan ini dibaca, kapan ini dibaca. Kapan ini dibaca, kapan itu dibaca. Kalau antum cuma katakan yang paling sahih yang ini. Menurut jumhur ulama ini yang paling sahih. Pertanyaan saya, kalau semua ini disebutkan dibacakan oleh Nabi, satu saja paling sahih, kenapa yang lain dibaca? Kalau antum katakan yang benar cuma Allahumma ba'id, yang lain tidak. Pertanyaan saya, kenapa riwayat ini muncul? Apa Nabi gak pernah baca? Kalau gak pernah dibaca Nabi, gak mungkin ada di kitab-kitab hadis. Kalau gak pernah dibaca Nabi, gak mungkin disampaikan para ulama. Yang paling tepat itu adalah mencarinya, kapan Nabi baca yang pendek, kapan Nabi baca yang panjang. Paham? Nah, dalam sholat-sholat yang sifatnya fardu, apalagi berjamaah, maka yang dianjurkan baca yang sedang. Jelas? Kecuali dalam sholat-sholat yang sifatnya mesti cepat. Misal, sholat sunnah yang sifatnya berjamaah dan sifatnya itu dipercepat kebacaannya. Seperti misalnya sholat tarawih, qiyamul lail. Ya? Antum bacakan misalnya, itu jangan pilih yang panjang-panjang. Bahkan dianjurkan iftitah yang paling pendek kalau bisa. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Masuk kemudian ke Al-Fatihah. Kenapa? Karena yang diperbanyak itu bacaan ayatnya. Kenapa ayat diperbanyak? Supaya mendapatkan banyak pahalanya. Rumusnya begitu. Jadi kalau salat-salat malam itu, terutama qiyam Ramadan, yang dikejar itu banyak ayatnya. Makanya Nabi paling minimal satu rakaat 100 ayat. Untuk melipat gandakan pahala. Karena Ramadan itu beda. Ramadan itu teman-teman sekalian, itu 10 kali lipat dari hari biasa. Jadi kalau sekarang Anda baca Al-Quran, satu hurufnya 10, Ramadan kali 10 lagi. Kali 10, itu 100. Makanya malam-malam saat mereka menunaikan sholat itu dipanjangkan. Kenapa? Supaya mendapatkan banyak pahala-pahala kebaikan di situ. Nah ada orang tidak mampu memanjangkan itu. Begitu panjang, gak kuat kakinya. Gak kuat. Makanya apa yang dikerjakan? Rumus Nabi dipakai di hadis Muslim. Nomor hadis 749. Sholatul layli matna-matna. Wa idha khasyi ahadakumul fajra. Fal yutirakatan wahida. Jadikan aja dua-dua. Dua. Yang tadinya 4 jadikan 2, yang tadinya 1 100 ayat jadikan 2 50. Panjang ayatnya tetap sama, rakaatnya bertambah. Akhirnya ada di 11, ada yang 23, ada yang 36, ada yang sampai 40. Tujuannya apa? Mempertahankan panjang bacaannya itu. Itu poinnya. Jelas sampai sini? Kalau antum salatnya sendirian, salat malam, tahajud silahkan. Ambil yang paling panjang untuk merasakan kenikmatan bacaannya. Ini konsep yang pertama. Disebut iftitah menunjukkan doa yang pendek atau menengah. Disebut istiftah menunjukkan doa yang panjang yang mungkin bisa kita pilih sesuai dengan kondisinya. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, kita masuk bagian penting pada ranah ikhtilafnya. Dari 12 ini, yang paling populer sering digunakan 2. Bahkan 2 ini seringkali menjadi identitas di kalangan masyarakat kita. Kalau dibacakan salah satu, seakan-akan kesannya masuk ke wilayah A. Kalau dibacakan yang kedua, seakan-akan terafiliasi dengan kelompok B. Apa 2 ini? Yang pertama yang diriwayatkan teman-teman sekalian oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 711. Tahan. Haddatsana qala, bermakna perhatikan, sampai berita kepada kami kata Imam Al-Bukhari, diruntut sanadnya sama sampai ke sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menyampaikan beliau, sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika beliau bertakbir, idza kabbara sakata hunayatan, beliau itu diam sejenak, udah takbir Allahu akbar, diam, kemudian baca Al-Fatihah. Nah, begitu selesai salatnya, bertanya sahabat Abu Hurairah, ya Rasulullah, tadi saya salat di belakang Anda, setelah takbir Anda diam, apa yang Anda lakukan? Kata Nabi, saya membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqini minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu minal danas. Allahumma ghsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Ini riwayat yang pertama, yang dari dua itu yang populer, yaitu singkatnya bacaan yang dibuka dengan kalimat Allahumma ba'id. Allahumma ba'id. Dua. Yang tersebut dalam hadis Muslim. Juga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Hati-hati. Riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nomor hadis 1848 di hadis Muslim. Perhatikan baik-baik. Bacaannya teman-teman, ini juga populer. Sering dibacakan di kalangan masyarakat kita. Apa bacaannya? Inni wajah tu atau wajah tu? Oh, ayo. Yang wajah tu angkat tangan. Baik. Antum wajah tu. Yang ini bacaannya inni wajah tu. Angkat tangan. Bebas. Inni wajah tu, inni wajah tu, inni wajah tu. Baik, ulang. Yang pakai ini angkat tangan. Jadi, yang tidak pakai ini. Baik. Yang tidak pakai wajah. Baik. Jadi ada ini wajah tu, ada wajah tu. Boleh kita masukkan sini. Tapi yang kedua populer, kalimat yang wajah tu. Ada yang pakai ini, saya simpan dulu ininya. Ada yang tidak menggunakan ini. Intinya, ada yang baca Allahumma ba'id, ada yang baca wajah tu. Wajah tu dibagi dua lagi. Ada yang pakai ini wajah tu, ada yang tidak pakai ini wajah tu. Jelas sampai sini? Persoalannya, kalau baca Allahumma ba'id baini Muhammadiyah. Salapi. Wajah tu wajiyah lillazi fatarah samawati wal ar. NU. Yang masalah paling susah, saya pernah dapat laporan masuk ke sekolah, tuliskan doa iftitah, begitu tulis Allahumma ba'id, salah jawabannya, harus wajah tu. Ditulis wajah tu, keliru jawabannya, mesti Allahumma ba'id. Yang satu sekolah di A, yang satu sekolah di B, padahal dua-duanya dibacakan, dan zaman Nabi belum ada Muhammadiyah dan NU. Apa Anda mau katakan Ali bin Abi Thalib NU? Apa Anda mau katakan Abu Hurairah Muhammadiyah? Yeah. Dan seterusnya, tidak akan pernah Anda jumpai hal demikian sejak masa-masa lampau. Ormas ini didirikan untuk memudahkan kita dalam rangka menerapkan nilai-nilai syariat. Muhammadiyah didirikan untuk menerjemahkan nilai-nilai keislaman supaya lebih mudah, karena berorganisasi itu diajarkan. Dalilnya ada, ayatnya ada, hadisnya banyak, arahan nabinya ada, dan juga dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat sejak zaman nabi sampai kekinian. Demikian juga NU, Al-Irsyad, dan sebagainya. Itu wasilah, kendaraannya boleh beda menuju pada tujuan. Ya, dan arahnya mau kemana? Silahkan cek dulu pelan-pelan. Antum pengen naik BMW, silahkan. Ferrari, silahkan. Lamborghini, silahkan. Lamborghini, bebas. Ya. Yang penting kita berada dan sampai pada tujuan yang sama. Jelas? Baik. Gak mau pakai kendaraan pun silahkan, jalan aja. Gak apa-apa. Silahkan jalan. Dan itu kan pilihan. Ya, dan kita tidak kemudian dituntut untuk memaksakan pada orang lain. Yang penting apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Baik, sekarang pertanyaannya, apa yang dibaca ini? Apakah Allahumma ba'id? Apakah wajah tu? Sebetulnya kalau kita bicara apa yang dibaca, dua-duanya benar. Karena tadi saya sampaikan, Nabi pernah membacakan, bukti dalam kitab hadisnya ada, Dua-duanya ada dalilnya. Sahabat Nabi juga pernah baca itu. Cuman pertanyaannya sebetulnya bukan mana yang benar. Pertanyaannya kapan Nabi membaca Allahumma ba'id? Kapan Nabi membaca wajah itu? Itu poinnya. Kalau sudah paham ini, nanti korelasinya ada kaitan erat dengan satu hadis qudsi. Yang ini bacaan akan mengantarkan pada Al-Fatihah. Kalau benar bacaan ini, antum baca Al-Fatihah, benar baca Al-Fatihahnya, maka muncullah hadis qudsi. Saya bacakan dulu hadis qudsinya, baru saya kembalikan ke sini bagaimana cara membacakan lafad-lafad yang ini. Perhatikan hadis qudsinya. Haddatsana qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Telah menyampaikan kepada kami, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini hadisnya banyak tersebar. Sahih, di kitab-kitab hadis. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala pernah menyampaikan, qasamtu shala baini wa baina 'abdi 'ala nisfain. Saya bagi salat itu menjadi dua bagian, kata Allah. Ada hak saya, ada hak hamba saya. Awas, wali 'abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar menunaikan kewajibannya, benar memberikan hakku sepenuhnya, maka aku akan berikan hak dia sepenuhnya. Apapun yang dia minta saat ini, maka aku akan kabulkan. Saya berikan rahasia ya. Di antara kita nih, ada empat posisi dalam sholat. Yang kalau Anda benar kerjakan ini, maka seketika doa Anda akan dikabulkan. Kalau apa yang Anda mohonkan betul menjadi kebutuhan pada saat itu. Seketika. Posisi pertama, saat berdiri. Ini rahasianya. Idza qala al-'abdu, kalau hamba-ku benar dalam membaca, perhatikan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab langsung oleh Allah. Jadi kalau bacaan antum benar sampai sini, dari mulai sini, benar langsung ke sini, maka Allah langsung menjawab, hamadani 'abdi, hamba-ku sedang memujiku. Tapi kalau antum enggak benar nih bacaannya, apalagi pengantar dari sini belum benar, itu enggak akan dijawab oleh Allah. Ada salat yang tidak diperhatikan oleh Allah. Ada. Dan ada sholatnya yang bahkan dicela oleh Allah. Ini unik nih. Dia sholat tapi Allah gak suka. Bermasalah sholatnya. Bahkan langsung turun ayat menyinggung dia. Fawailu lil musallin. Celaka tuh orang-orang sholat yang begitu tuh. Anda bayangkan. Awas jangan salah menafsirkan. Celaka orang-orang sholat yang begitu. Ya, yang celaka itu yang itu. Jadi ada orang sholat disebut celaka. Apalagi yang gak sholat. Demikian cara memahaminya. Siapa orang itu? Alladzinahum an sholatihim sahun. Alladzinahum yura'un. Lalai dalam sholatnya. Dia gak pengen berhadapan dengan saya. Niat sholatnya bukan untuk saya. Gak pengen dilihat saya. Yang pengen tuh dilihat orang. Itu orang celaka. Bayangkan tingkat paling tinggi keburukan dalam sholat. Orang celaka yang riya dalam sholatnya. Niat sholatnya pengen dilihat orang. Bukan dilihat Allah. Ini kan wajar. Anda datang ke sini misalnya pengen dilihat. Siapa yang lihat? Saya lihat. Anda datang ke sekolah pengen dilihat. Siapa yang lihat? Guru di absen dan seterusnya. Anda datang kepada Allah pengen dilihat. Siapa yang lihat? Allah. Kan aneh datang ke Allah tapi pengen dilihat orang lain. Anda datang bertamu ke rumah orang tapi yang pengen dilihat oleh orang lain. Kan tersinggung yang punya rumah. Silakan cek. Begitu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Teman di sini ngadep ke sini. Gimana akhi? Biasa aja. Gak dilihat. Kok tumben sedang ada masalah ya di kepalanya gak bisa nengok. Bukan, saya kesini pengen lihat motor aja tuh. Jadi yang dilihat motor ngobrol kesini. Sama antum sholat menghadap Allah tapi pengennya diperhatikan oleh orang. Memang cuma dia aja yang bisa jamaah. Saya juga akan tunjukkan kepada dia. Saya juga bisa ke masjid. Sama imam juga kadang begitu. Awas hati-hati, tipis sekali. Kadang-kadang maghrib bacaannya bagus. Makmum memberikan selamat tapi setan masuk di dalamnya. Aduh Ustaz, bagus sekali bacaannya. Saya merasa lebih khusyuk kalau Ustaz ngimamin. Masya Allah. Kata setan, panjangin lagi matnya isya nanti tuh. Liukin dikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maghrib begitu isya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, masuk di situ. Kalau imam sudah salah ya celakalah ke makmum. Itu yang masalah. Itu tipis sekali teman-teman sekalian. Di bawah itu tuh yang tadi riya, di bawah itu teman-teman yang enggak benar bacaan. Baca aja sempurna tajwidnya, makhraj bagus, sifat huruf bagus. Ngerti yang dibaca, itu pun diam-diam aja. Nih yang ini nih yang sempurna nih. Begitu sudah paham dari awal, sudah paham mengerti istitah, istiftah dia bacakan dengan baik, maka ketika antum bacakan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, itu dijawab oleh Allah. Hadis qudsi. Kata Allah, saya tidak diamkan hamba saya lihat dia. Hamadani abdi. Ke malaikat semua. Nih, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, langsung dijawab oleh Allah. Lihat kalimatnya, athna 'alayya 'abdi, hambaku sekarang sedang menyanjungku, naik. Wa idza qala al-'abdu malik yaumiddin, kalau hambaku berkata malik yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla, majd yang mengagungkan. Dilihat orang, apakah dalam sholat standar aja seakan-akan ingin menyempurnakan aja, yang penting baca, yang penting sholat. Ada yang begini nih, kalau gak percaya buka Quran surah keempat, ayat 103 paling kanan agak sedikit ke atas, silahkan cek. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau antum wakof di kalimat فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, berhenti di sini, ini menunjukkan golongan pertama dalam menunaikan sholat. Fa idza qadaitumus shalah, maka jika telah tuntas mengerjakan salat. Ada golongan yang kalau pengen salat yang penting menuntaskan kewajiban aja, yang penting salat. Mau benar mau tidak bacaannya, yang penting salat. Mau khusyuk mau tidak, yang penting selesai salat, mengangkat kewajiban. Kalau ditanya, kok cepat amat salatnya? Si amat aja enggak cepat-cepat. Yang penting salat. Yang penting salat. Ada yang begitu. Kalau ditanya, kenapa begitu cepatnya? Yang penting salat. Jangan terlalu panjang bacaan, yang penting salat. Ada yang begitu? Ada. Kalau Quran sebutkan, pasti akan muncul yang begitu. Ada yang ingatan kepada Allah. Bukan sholat fadhkurullah. Dia ingat Allah. Di dalam sholatnya terbawa ada hubungan dengan Allah. Begitu selesai sholat, nyambung. Kalau orang nyambung dengan Allah, diawasi, dilihat oleh Allah. Ketika dia merasa dilihat oleh Allah, maka dia akan menata seluruh aktivitasnya. Keluar masjid, dia tahu Allah memperhatikan. Maka mustahil dia langkahkan kaki kanan, kiri dia keluarkan. Allahumma inni as'aluka min fadli, keluar. Begitu pakai sandal, dia tahu Allah melihat, maka mustahil akan tertukar sandal. Sandal dia yang dipakai. Enggak ada istilahnya salah sandal. Tadi di mana ya? Astagfirullah, kok di masjid ini tidak ada tempat menyimpan sandal? Oh, ini dia, pakai aja. Padahal dia ke masjid enggak pakai sandal. Tuh. Enak aja. Ada yang paling jahat, belum keluar, udah salah. Masih di dalam tuh. Padahal wudunya wudu, selesai wudu nyalamin orang. Sholat dua rakaat, begitu sholat fardu. Allahu Akbar. Di rumah Allah saya sudah berbuat maksiat. Pertanyaan saya itu bagaimana kualitas imannya? Ada orang, seburuk-buruknya orang, bahkan ada orang gak beriman aja, takut mencuri di masjid. Anda bayangkan? Orang gak punya iman, takut mencuri di masjid. Ini orang aku punya iman, dia curi di masjid. Kalau rumah Tuhan aja dimasukin, pengen dicuri di dalamnya, maka bagaimana keadaan imannya? Kenapa kemudian Allah tidak mencegah, Ustaz, untuk menunjukkan keburukan imannya supaya diperbaiki di situ? Kadang-kadang langsung kemudian ditangkap, diselesaikan, untuk diketahui itu perbuatan. Tanya sampai Malik Yaumiddin, perhatikan, teruskan bacaannya. Wa idza qala al-'abdu, kala hamba berkata selanjutnya, iyyaka na'budu, ini puncaknya. Ya Allah, sekarang kami ibadah, kami salat. Dari mana Ustaz taunya kalimat ibadah di sini salat? Ditafsirkan di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Al-Quran bil Quran. Ketika Nabi Musa alaihissalam diminta ibadah, maka perintahnya salat. Kata Allah, innani anallah, saya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Yang layak disembah kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Fa'budni, sembah saya. Ni-nya ke Allah. Perhatikan baik-baik. Fa'budni, ini kata perintah. Sekarang kalau saya mau menyembah, saya pakai a'bud. Kami, kita, na'bud. Kepada siapa menyembahnya? Allah. Jangan ke yang lain. Kepada ini saja, bukan kepada yang lain. Bahasa Arabnya, iyaka. Iyaka. Perhatikan baik-baik. Kalau kita kedepankan untuk mengkhususkan iyaka na'bud. Bagaimana menyembahnya? Kembalikan ke ayat, ke Toha ayat 14. Fa'budni, bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat. Sholat. Makanya saat kita sholat, kita ucapkan iyaka na'bud. Lihat baik-baik. Iyyaka na'budu. Ya Allah, sekarang kami menyembahmu. Sholat kami ya Allah. Sekarang kami sholat. Ada orang lain mengaku hamba, gak mau sholat. Kami hambamu sholat ya Allah. Ada orang lain gak mau sholat, kami sholat ya Allah. Ada manusia diciptakan untuk ibadah, mereka gak ibadah, kami sekarang ibadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan ya Allah, saat ini kami membawa persoalan, mohon berikan solusinya. Saat ini kami punya masalah, mohon berikan jalan keluarnya. Apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Ini intinya. Ketika Anda benar melakukan ini, maka apapun yang Anda akan berikan. Lihat baik-baik. Qala Allah Azza wa Jalla. Langsung dijawab oleh Allah kalimat ini. Hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar, sampai sini aja benar sholatnya. Dari awal sampai sini, masalah. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Itulah sebabnya Nabi Zakaria benar menunaikan salatnya saat berdiri ya. Kemudian beliau memohon kepada Allah, padahal permohonannya mustahil menurut manusia. Istrinya monofos, diponis mandul secara medis, enggak mungkin punya keturunan. Beliaunya sudah sepuh ketika memohon kepada Allah. Sampai di situ memohon kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah. Fanadat sul malaikat wa huwa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Seketika Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Karena itu semua nabi-nabi rasul ketika punya kebutuhan mereka tunaikan salat. Mereka minta kepada Allah, salat, salat. Cek silakan. Nabi Musa Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail Quran surah 19 ayat 55. Semua salat teman-teman sekalian, salat. Anda bayangkan nabi rasul dekat dengan Allah, surga terjamin, salat. Anda nabi bukan, rasul bukan, surga belum ada jaminan. Kenapa enggak sholat? Coba gunakan cara berpikir kita dengan baik. Nah, beruntungnya umat Nabi Muhammad, beruntungnya Allahu Akbar dengan kemuliaan nabinya sebelum sholat dan ditunggu oleh Allah. Kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kalian punya masalah, datang aja sini. Terima dengan sabar masalahnya, sholat. Aku berikan solusinya. Jadi saat kita diminta sholat itu, sebetulnya bukan ingin memberikan beban ibadah, tapi ingin mengangkat persoalan kita. Ini antum punya masalah nih. Ada yang hubungi antum. Hey, kenapa? Aduh, aku punya masalah keuangan nih. Ada, datang aja sini. Aku kasih deh, beres nih. Aduh, kenapa? Aku punya masalah pekerjaan. Datang sini, aku berikan. Aduh, kenapa? Sakit, gak dapat obat. Datang sini, aku sembuhkan. Aku berikan. Ayo, datang sini. Kalau ada yang mengatakan demikian, dan antum tahu dia bisa menyelesaikan, datang gak? Datang. Masalah paling tidak rasionalnya, yang agak susah dipahaminya, antum sudah datang, cuman gak minta. Itu masalahnya. Atau ada yang sudah datang, minta, tapi minta dengan cara yang salah. Mengungkapkannya tidak benar, tidak mengikuti aturannya. Jangankan urusan akhirat, datang ke rumah sakit gak sesuai aturan. Apakah antum akan diperiksa dokter? Tidak. Datang ke rumah sakit, tidak mengikuti aturan. Apakah akan direspon oleh rumah sakit? Tidak. Antum datang menghadap Allah tidak sesuai aturan Allah. Bagaimana Allah bisa mengabulkan apa yang antum mohonkan? Maka dari itu, bagaimana kita caranya mendapatkan hal demikian? Dan rumus cepatnya para sahabat itu. Kalau sedang pun mereka ada kebutuhan dan sebagainya, maka mereka akan menerapkan rumus ini. Inilah rumus pembukanya sebelum antum memohon kepada Allah dengan cara memohonnya. Nanti ada rumus pembuka, ada cara memohonnya. Dua-duanya benar seketika diberikan. Kalau permohonan antum itu sesuai kebutuhan. Bukan permohonan yang hanya sekedar diinginkan. Ya Allah, hamba ingin pindah ke bulan, di bumi sudah sesak. Akan pernah dikabulkan. Ya, boleh Pak. Satu, yuk kita mulai. Konsentrasi, awas, awas. Hati-hati, konsentrasi. Ini yang paling penting. Setan tidak mau mendapatkan bagian terpenting ini. Itu akan dibuat tuh. Ngantuk, ngantuk, ngantuk, ngantuk, gitu kan? Demikian tuh, ayo fokus. Karena ini bagian terpenting. Jangan sampai antum salah ngambil kesimpulan, ya. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Baik ya? Nanti begitu selesai sarapan ambil yang paling baik-baik gitu kan, yang buruk-buruk ya tinggalin. Satu. Allahumma ba'id. Kapan Nabi terbiasa membaca ini dan bagaimana cara membacanya? Wajjahtu, apakah ini wajjahtu atau wajjahtu dan kapan Nabi membacakannya? Kita bahas dulu ini baru kita masuk kepada apa yang ingin kita mohonkan. Kalimat Allahumma ba'id yang pertama, umumnya kata para ulama hadis, para ahli fiqih, itu umumnya seringkali dibaca Nabi dalam kesempatan sholat-sholat siang. Catat ini baik-baik. Lihat dan nanti amalkan. Umumnya seringkali dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan sholat-sholat siang. Siang yang dimaksudkan ini, teman-teman sekalian, bukan dipahami siang dalam pengertian zuhur, asar, bukan. Kalimat yang dimaksud di sini menunjuk kepada sholat fardu pemahamannya. Fardu. Ya, siang, nahar. Nahar itu sesuatu yang nampak masih terlihat. Ya, masih bisa orang-orang terlihat sholat. Antum sholat, yang lain sholat. Kalau bahasa biasa, nahar itu siang. Ya, tapi dalam konteks pemahaman ini, sholat yang umumnya antum masih melihat orang-orang menunaikan sholat. Siang itu kan semua kelihatan. Ini bahasa majas, semua kelihatan. Maksudnya, kalau subuh antum sholat, orang kan masih banyak yang kelihatan sholat. Kalau zuhur sholat, antum masih lihat orang sholat. Asar demikian, maghrib demikian. Isya kalau ke masjid, masih banyak lihat orang sholat. Jelas ya? Beda dengan sholat lail malam. Kenapa tahajud disebut dengan lail? Wa minal laili fatahajjid, fatahajjid. Aqimi sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil lail. Ghasaqil lail masih masuk dalam kategori ke awal siang, kelihatan. Tapi kalau sudah lail, sulit melihat orang sholat. Antum malam-malam tahajud Allahu Akbar. Apa umumnya antum lihat orang? Tidak. Jarang melihat orang di sekitaran. Antum sendiri mungkin yang sholat. Maka yang dimaksud dalam konteks ini adalah sholat-sholat fardu. Nabi seringnya membaca Allahumma ba'id dalam kesempatan sholat fardunya. Tahan. Satu, sholat fardu. Nih. Berapa waktu? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan bacaan wajah itu umumnya dibaca oleh Nabi baik dalam kesempatan sholat fardu juga sholat sunnah, terlebih dalam kesempatan sholat-sholat malam. Jadi kalau kita ambil penekanannya, penekanan yang ini dibaca, fardu dibaca, sunnah juga dibaca. Ini demikian walaupun seringnya sholat fardu yang dibacakan. Tapi yang ini yang wajah itu seringnya kemudian dibacakan dalam kesempatan sholat sunnahnya, terlebih yang malam. Kadang dalam fardu dibaca juga. Dalam sunnah dibaca juga. Tapi dalam kesempatan sholat malam, ini lebih sering yang dibaca yang ini. Malam. Tahan. Dalam kesempatan sholat malam. Qiyamul lail atau tahajud. Ini dalam kesempatan sholat malam. Saya turunkan ke bawah. Tahajud. Hati-hati. Ini bagian paling penting. Atau qiyamul lail. Fokus. Setelah keterangan ini dibaca, fardu dibaca, ini seringnya, sunnah juga kadang dibaca, ini fardu dibaca, sunnah dibaca. Maka kesimpulan pertama, kalaupun ada yang baca iftitahnya atau istiftahnya pakai wajah tu dalam sholat fardu, saya tanya pada antum, boleh enggak? Boleh. Dalam sholat sunnah, boleh enggak? Boleh. Nah, kalau ada orang baca Allahumma ba'id dalam sholat fardu, boleh? Dalam sholat sunnah, boleh? Boleh, jelas dalilnya ada, contohnya ada, dan pernah juga dibacakan oleh Nabi dalam dua kesempatan itu. Tapi yang paling sering dibacakan ini yang fardu, sholat-sholat tadi yang banyak orang dikerjakan umumnya, yang ini umumnya penekanannya dalam sholat malam. Sekalipun fardu seringkali dibaca, kadang dibaca, sunnah dibaca, tapi sholat malam ini yang seringkali kemudian jadi perhatian. Nah, fokus pertanyaannya, kenapa ini dibaca dalam kesempatan sholat siang, ini dalam kesempatan sholat malam? Apa rahasianya? Tahan. Fokus baik-baik. Saya mau tanya antum. Umumnya orang beraktivitas secara umum, walau tidak semuanya, umumnya orang beraktivitas banyak ditunaikan di siang hari atau di malam hari? Kita sepakat ya? Siang itu umumnya orang banyak beraktivitas. Ya. Pertanyaan kedua. Sepi mana keadaannya? Tenang mana? Siang atau malam? Malam. Kita sepakat yang kedua, malam itu lebih tenang. Cenderung lebih sepi. Nah, pertanyaan ketiga, fokus. Besar mana kemungkinan banyak melakukan kesalahan? Bagi orang yang beraktivitas atau bagi orang yang tenang diam? Beraktivitas. Konsekuensinya, maaf, siang itu banyak orang beraktivitas. Semakin banyak aktivitasnya, semakin besar peluang berbuat salah. Mata yang semakin banyak melihat, lihat banyak. Kemungkinan banyak terjebak pada kesalahannya dibandingkan dengan yang ditutup. Malam-malam tutup mata, sedikit dia peluang melihatnya. Maka ketika sedikit yang dilihat, maka Masya Allah teman-teman ditutup oleh Allah peluang berbuat maksiat. Ustadz, bagaimana kalau sedang mimpi bermaksiat? Misal, dihitung gak sebagai dosa? Ah, itu masuk dalam kategori godaan setan. Tidak dihitung sebagai perbuatan. Gak ada nilai dalam tidur. Makanya orang yang bermaksiat dalam keadaan tidur atau mencuri dalam keadaan tidur tidak sadar misalnya.

Antum, alhamdulillah. Biasa. Hebat. Silahkan ceramah, saya pulang. Akhir. Siapa yang merasa dosanya banyak tak terhitung? Boleh angkat tangan. Kan? Yang pengen masuk surga, angkat tangan. Tuh, udah mulai malu tuh. Dulu semua ngangkat. Tuh. Sekarang udah mikir. Waduh, keluar. Masa saya banyak dosa? Dulu, ketika antum merenungkan dan berat untuk mengangkat, itu artinya hati antum memberikan getaran pada jiwa. Ada yang belum siap nih. Belum siap. Makanya orang belum siap itu kata Nabi, mau wafat aja, kadang-kadang sudah gelisah. Orang dulu tuh saking siapnya, sudah nanya, kapan nih ketemu? Kapan menghadap Allah? Kapan mendapatkan surga? Makanya ketika ada panggilan, jiwa langsung keluar. Semua ketika ada panggilan, dan itu juga mempertaruhkan nyawa, datang semua. Revolusi jihad, dulu pada saat itu, kita sedang diserang, banyak penjajah, ayo berjihad, semua keluar tuh, untuk mewujudkan NKRI. Tapi niatnya apa? Niatnya karena Allah memberikan peluang untuk beramal yang lebih dahsyat. Karena itu tertuliskan dalam sejarah, di langit dituliskan pahalanya, di dunia dituliskan namanya. Pahlawan nasional dalam konteks keduniaan, pahlawan spiritual dalam konteks pahala jihad. Makanya itu bedanya orang meniatkan nilai-nilai keduniaan. Yang ingin saya katakan teman-teman sekalian, saya sering katakan, kalau antum menginginkan surga yang kita rindukan itu, sini kamu, datang 5 kali dipanggil supaya dibersihkan kita. Begitu datang menghadap kepada Allah, kita mengakui. Perhatikan kalimat Allahumma ini, cara nerjemahkannya dari sini. Makanya saya kotaki. Begitu antum menghadap misalnya subuh, antum baca ini. Ba'in baini wa baina khotayaya. Salah apa aja? Mungkin Anda berani datang sholat, lewat sholat, ternyata punya salah pada ibu Anda. Sedangkan ridha Allah di punya masalah dengan suami, punya masalah dengan anak, punya masalah dengan tetangga, punya masalah dengan kawan, punya masalah dengan banyak masalah. Rasakan teman-teman, begitu antum sholat takbir Allah. Aminin, kata beliau, aku khawatir lisanku mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi dalam sholat aku merasa besar. Merasa lebih khusyuk dibanding yang lain, merasa lebih mulia dibanding yang lain, hanya karena Nabi menyebutkan kamu ada di surga, kamu teman aku, kamu sahabat aku. Aku merasa takut. Status itu menjadikan aku lebih hebat dibanding yang lain. Dibacakan sudah nangis tuh. Nangis. Ada lagi sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini belum baca ini, belum takbir. Baru Allahu Akbar. Beliau sudah tiba panggilan dari Allah yang saat itu dibacakan, kalau terdengar gunung-gunung mereka diperintahkan untuk menunaikannya, mungkin mereka karena merasa banyak salah. Ini orang zalim, innahu kana zaluman jahula. Awas, ini orang zalim, orang banyak lah panggil sekarang bagi status. Bayangkan, menantu Nabi, orang mulia, sahabat mulia, pemuda yang sangat soleh, karena itu dipilih menikah dengan perempuan anak perempuan yang antum siapa? Antum siapa? Menantu Nabi? Bukan. Sahabat Nabi? Bukan. Silakan. Juga belum. Makmum? Kadang-kadang. Siapa sih kan? Apa yang ada di benak antum? Cita-cita pengen juga paling tinggi, lebih ini tuh. Tapi ketika kita pada ibu yang telah mengandung, pernah Anda bentak. pada ayah yang pernah bekerja keras, pernah Anda kecewakan, kadang Anda tantang, ayo kalau berani berkelahi dengan saya. Anda berhadapan dengan siapa? Ibu Anda yang sedang Anda maki-maki, ibu Anda yang khianati, Anda yang kuliah di kampus, kadang-kadang bilang LKS-nya sekian, padahal harganya tidak sekian. Berapa ibu Anda memeras keringat untuk mendapatkan itu? Malam-malam bangun, menangis, kadang-kadang nahan tuh makannya. Saya merasakan masa-masa itu. Bagaimana ketika kita belajar dengan baik, berusaha sebaik mungkin, masa krisis ayah meninggal, yang gak sempat ngantar ke pesantren, tiba-tiba meluk di rumah sakit. Ngantar, maafkan ayah gak bisa ngantar. Peluk. Saya berangkat. Pekan dua pekan saya pulang. Ya disebutkan, ayo ditunggu. Setelah sholat subuh, ditunggu. Jawaban. Di Bandung baru. Itu terakhir, cuma lihat. Udah, masih senyum aja, pergi, ke mewah, setelah itu. Untuk bisa mendidik anaknya. Berapa ngasih uang sakunya? Diberikan sehingga anaknya merasa tidak ada yang kurang sama dengan yang lain. Lihat tuh, begitu datang, wah ibu saya sedang jemur pakaian. Kenapa tuh pakai sekarang, mungkin kain tuh dipakai untuk apa? Maka udah saya salami, saya cium tangannya, saya lihat, saya langsung masuk kamar, saya buka tuh. Gak ada nih pakaian-pakaian bagus ya. Udah makan dulu aja. Pengadil di situ. Saya tanya yang perempuan, kemana pakaian mama? Baru dia sedih. Kita dan Anda kalau mendengar dalam posisi sehat itu ada krisis luar biasa, itu bahkan itu cuma 100.000, 150.000 dalam krisis bertahan dalam sebulan. Dilakukan terus tanpa kita tahu. Saya mau Anda mikir dalam kondisi seperti itu. Bisa memohon kepada Allah supaya Anda nikmat sementara Anda punya dosa yang belum terselesaikan. Makanya ketika Anda mulai sholat, panggil tuh datang. Datang. Itu indah. Saya pernah lakukan itu. Tidak ada yang tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Kita pernah salah. Saya pernah salah pada orang. Kita pernah punya masa lalu yang buruk. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk menata masa depan yang lebih baik. Jika Anda tidak berlomba dengan membuat satu kebaikan, adanya berlomba dengan para pendapat. Mohon dengan baik, Allahu Akbar, Allah kabulkan. 2010 saya telepon, ma, saya ada panggilan untuk haji, alhamdulillah ikut. Saya rasakan di sana tuh diem. Baik, insya Allah saya siap. Apa yang saya kerjakan? Minta, minta, minta. Saya beli jalan. Biasa. 7 hari sebelum itu ditutup, saya buka. Juta. Begitu saya buka, alhamdulillah, 1 juta. 1 juta. Allah minta lagi. 3 hari sebelum penutupan itu insya Allah siapkan pembiayaannya. Tiga hari mau ditutup. Ada itu, saya kirimkan. Ma, ini nih yang dibutuhkan sekian. Saya kirim, datang, selesai. Begitu sudah muncul, alhamdulillah. Saya tanya setahun, nah ini yang jadi masalah. 2013. Saya berangkat 2010. Saya bilang, insya Allah kita bisa bareng-bareng. 2010. Lihat jawaban ibu saya. 2013. Allah menetapkan, itu yang kita syukuri. Maka kita berdoa lagi, minta lagi, minta lagi. Sampai tibalah bulan Ramadan itu. Saya masih ingat betul. Rektornya datang, saya jadi MC. Begitu sedang acara, tiba-tiba teman-teman sekalian, telepon bunyi. Saya hampir jarang sekali. Enggak pernah saya pegang itu. Ya itu tiba-tiba kadar Allah ada depan, nyala. Saya minta izin, saya bilang afun sini, fitisal, ada telepon, boleh saya. Begitu saya angkat di ujung telepon, assalamualaikum, salam. Nah, nangis. Ibu saya di dalamnya. Orang nunggu 6 tahun, beliau 6 bulan. Enggak pakai apa-apa, enggak pakai nyogok ini itu, enggak pernah demi Allah saya katakan. Masuk, masuk, masuk. Selesai. Udah, bismillah kita berangkat. Muncul masalah, nelpon lagi. Nah, kok koper mama belum ada ya? Yang lain sudah ada. Oh, jangan-jangan mama cuman ada keluar nama aja katanya. Yang lain udah datang. 3 hari belum berangkat. Yang lain 25 kilo, beliau 30 kilo. Kesehatan belum dicek, mesti ke rumah sakit. Berangkat tuh, naik angkot. Begitu turun, baru turun orang lain nganti, beliau dipanggil duluan. Ibu fulana datang. Selesai, nyampe sana, masya Allah. Saya udah tiba di sana, saya liatin aja, saya tegur. Masuk. Saya pandang ibu saya. Dah, gak saya sapa biar. Begitu jalan, baru saya gandeng tangannya. Dan saya katakan, ya Allah, terima kasih telah mengabulkan doa saya pada masa-masa yang lalu. Saya ganti. Air untuk anak ini Ismail. Ah, saya ganti. Wah, itu indah sekali teman-teman. Begitu. Pernah kita lakukan pada orang itu kok bisa begitu gitu. Anda sholat, istri Anda sholat, yang paling dahsyat yang satu sholat di kamar A, satu sholat kamar B. Kok bisa antum sholat sedangkan antum sedang dalam situasi sedang bermusuhan di situ? Gak selesai apa gak malu berhadapan dengan Allah? Kenapa gak antum selesaikan dulu? Terus antum baca ini lagi, ampun dosa kami ya Allah, tapi setelah sholat masih musuhan lagi. Teguran enggak, sapa enggak, tinggal di rumah yang sama. Kan aneh. Tuh. Saya cuma kasih contoh. Betapa kadang-kadang kita tidak adil dalam menunaikan perintah Allah. Apa yang diminta tapi enggak dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jelas? Nah, jadi, kalau antum bacakan ini, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, ingat diakuin dulu nih. Saya salah ini, salah itu, salah ini. Ngaku dulu. Setelah itu, ini bagian terakhirnya, ini baru. Allahumma, itu permohonan yang disampaikan dengan penuh kekhusyuan. Jadi kalau antum bacakan Allahumma, rasakan dari hati yang paling dalam. Bukan cuma di kalimat. Karena ada orang yang baca cuma formalitas, keluar di lisan. Yang penting dibaca. Ada yang begitu. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Cuman enggak ada rasa di jiwanya, gitu aja ngalir. Padahal kalimat hadisnya menggunakan kata Allahumma di awalnya. Allahumma ini nyatukan dua kata antara ya dengan Allah, ya Allah. Jadi Allahumma. Cuman maknanya beda. Kalau ya Allah cuman panggilan biasa. Kalau jadi Allahumma, panggilan yang disertai dengan kedalaman jiwa. Allahumma muncul di hati kita minta. Itu cara memahaminya. Setelah itu ba'id, perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ada ba'id, pakai tasydid, gini. Ba'id. Ada ba'id, pakai alif, beda. Apa bedanya? Satu, tulisannya. Pertama ba'id, kedua ba'id. Pakai tasdid. Apa perbedaan tulisan ini? Dampaknya ke makna. Kalau pakai tasdid, ba'id itu artinya jauhkan tapi masih kelihatan. Contoh. Ba'id al-qalam anni. Tolong jauhkan sepeda ini dari saya. Anda bawa sampai ke belakang, saya masih lihat. Itu namanya ba'id, pakai tasdid. Nih. Tapi kalau Anda gunakan alif, ba'id, ba'id, artinya jauhkan sejauh-jauhnya sampai saya enggak lihat lagi. Ba'id anil qalam, tolong jauhkan pulpen ini, spidol ini, saya enggak pengen lihat lagi. Jauhkan! Jauh, saya enggak pengen lihat. Perhatikan, kalimat yang digunakan di hadis ini, jangan salah baca. Bukan pendek, bukan bertasdid, tapi panjang. Ba'id. Kenapa menggunakan ba'id? Seakan-akan Anda katakan begini, ya Allah, saya mengaku banyak salah sampai hari ini. Tolong ampuni dosa saya, dan tolong pisahkan saya dengan dosa saya. Saya enggak pengen lihat lagi sampai kiamat. Jangan perlihatkan lagi pada saya, ya Allah. Jangan perlihatkan lagi, karena nanti kalau Anda enggak lakukan ini, Allah akan tampakkan yang baik diperlihatkan, yang buruk sekecil apapun ditampakkan. فَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang baik nampak, yang buruk terlihat. Maka Anda minta yang baik aja yang tampak, ya Allah. Yang jelek jauhkan dari saya. Jangan pertemukan seperti halnya timur dengan barat enggak pernah ketemu. Silakan cek, apakah timur dengan barat pernah bertemu? Tidak, terpisah aja selamanya. Timur-timur, barat-barat. Sini barat, sini timur. Itu timur, ini barat. Pernah nampak? Tidak. Pernah bersatu? Tidak. Maka ya Allah, saya tidak ingin pernah bersatu melihat. Apalagi bersatu melihat pun saya enggak mau. Pisahkan seperti jauhnya timur dengan barat. Maka Anda katakan bahasa Arabnya, bahasa hadisnya. Lihat kalimatnya. Allahumma ba'id baini antara saya. Wa baina khatayaya, dengan semua kesalahan yang saya akui. Kama ba'adta bainal masyrik wal maghrib. Seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadhu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahan saya itu begitu pekat, saya tetap memohon kepadamu ya Allah, bersihkan seperti noda dibersihkan dari pakaian. Baiklin, kalau bahasa kita yang baiklin aja ya Allah. Baiklin aja. Baiklin aja. Allahumma ghsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Kalaupun masih sulit, kalaupun menggunakan air yang sangat dingin, hamba siap ya Allah, bersihkan semuanya. Hamba ridha, yang penting wafat dalam keadaan diampuni dosa. Wah, bersih. Bersih. Anda tahu teman-teman, kalau sudah selesai begini, ini rahasianya kenapa sebelum berdoa Anda istighfar. Coba lihat, orang tua kita, ulama kita, para masyayikh, asatidz, habaib, demi Allah saya katakan, sebelum berdoa, pasti akan dituntun istighfar dulu antum. Silakan. Mau akad nikah, dituntun istighfar. Silakan cek. Penghulunya pasti dituntun istighfar. Kalau gak percaya, silakan. Mau berdoa, istighfar dulu. Bahkan kita setelah sholat itu kan istighfar dulu tuh. Kenapa ada istighfar dulu? Karena ada pengantar untuk berdoa. Jazakallahu khair. Karena ada doa tuh pasca sholat. Nabi biasa berdoa. Ibnu Majah nomor hadis 925. Allahumma inni as'aluka ilman nafiyah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Apakah langsung berdoa? Tidak. Didahului oleh istighfar. Hadis Muslim nomor hadis 571. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru masuk kemudian la ilaha illallah la syarikalah lalu mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru masuk kemudian subhanallah alhamdulillah allahu akbar. Baru masuk kemudian ayat kursi. Baru masuk al ikhlas al falaq an nas. Baru berdoa. Pertanyaan saya, kenapa dibuka dengan istighfar? Nabi itu maksum, dijaga dari maksiat, dosanya hapus. Kenapa baca istighfar? Menunjukkan kepada kita nih, lihat nih contoh ini, apa gelas saya tutup nih. Ilustrasikan ini sebagai cawan yang kosong yang kita meminta kepada Allah. Kalau ini terbuka begini, perhatikan baik-baik, buka. Maka antum minta apapun mudah masuknya. Masukin, masukin, masukin, masukin. Tapi bahasa hadisnya, kalau Anda berbuat maksiat di hadis Muslim, maka muncul naktah sauda, noda hitam nutup. Kalau maksiat banyak dikerjakan, nutup lagi begini. Kalau masih ringan, nih, masih tembus, cuman lambat. Tapi kalau sudah banyak maksiatnya, nih. Kalau sudah begini, maaf ya, nih susah. Bukan Allah gak ngabulkan doa antum, karena sifat doa itu kalau diminta dijawab. Buka Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Kalau hamba-Ku minta, aku pasti jawab, kata Allah. Ud'uni astajib lakum, minta saya jawab. Sifat doa itu kalau dimintakan pasti dijawab. Cuman pertanyaannya kenapa enggak dapat? Bukan Allah enggak jawab, begitu dikasih antum tertutup enggak nyampe tuh. Allah jawab, cuman enggak nyampe karena antum nutup pengabulan doa itu dengan apa? Maksiat. Tutup. Maksiat itu teman-teman, itu bisa menutup kebaikan, menghilangkan keberkahan. Kalau gak percaya, antum nih hari ini mau sedekah, mau ngasih 300 ribu, bertemu 3 orang, kelihatannya orang itu dari jauh layak untuk dikasih. Begitu sudah dekat, ternyata sedang main kartu begini. Apa antum mau ngasih? Tidak, antum akan balik lagi cari orang lain. Makanya caranya bagaimana? Buka dulu tutupnya, buka tuh. Kalau sudah dibuka, apa aja bisa masuk? Minta, minta, minta, minta. Makanya kata para ulama, istighfar itu, kalau antum biasakan banyak istighfar, walaupun di luar sholat, itu diantara faedahnya akan cepat mengabulkan doa. Cepat sekali. Ada seorang tukang roti pernah saya kisahkan tuh, sering istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Datang Imam Ahmad tiba-tiba ke tempat itu. Ya, ke masjid diusir. Masuk masjid, padahal seantor jagat tahu Imam Ahmad. Cuman zaman dulu kan belum ada Facebook, belum ada Instagram. Belum pernah lihat wajahnya. Tahu Imam Ahmad, cuman karena gak pernah lihat, taunya tuh orang aja masuk, sok masjid tiduran. Imam Ahmad tahu fikih. Di mana tempat tidurnya beliau tahu. Begitu tiduran kata marbotnya, woi jangan di sini, keluar. Oh, Imam Ahmad saya kan cuman sedikit aja. Barah, barah, barah tuh lebih kasar lagi. Keluar beliau, di emperannya, alasnya, pelataran, tiduran. Woi, roh, roh, roh, roh. Roh itu lebih kasar lagi. Roh itu maksudnya pergi dari sini dengan roh-rohnya sekalian. Jangan sampai orangnya pergi, rohnya di sini gitu kan. Pergi sekalian. Pergi sekalian. Keluar beliau. Bingung. Begitu jalan, bertemu. Lewat tukang roti. Di tempatnya. Mahbus. Sedang bikin adonan tepung. Begitu lewat, terlihatlah tukang roti itu kadar Allah. Syekh, silahkan kesini. Kok kayaknya lelah sekali. Gak tahu juga itu Imam Ahmad. Begitu istirahat di situ, silahkan duduk katanya. Duduk istirahat. Dia nerusin lagi bikin adonan. Setiap dia membuat adonan itu, bikin, dia ucapkan astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad lihat. Beliau tahu itu, tahu. Cuma ingin mendengar langsung dari pembuat roti apa maksudnya beristighfar itu. Kalau benar dipertahankan, kalau salah diluruskan. Apa kata tukang roti ini? Ditanya oleh Imam Ahmad. Ma fa'idatu istighfarika bima ma'na? Apa sih manfaat istighfar Anda? Saya perhatikan, pegang itu istighfar. Marak lagi istighfar, bikin lagi istighfar. Kata tukang roti ini, wallahi demi Allah, tidak pernah saya memperbanyak istighfar dalam aktivitas saya kecuali setiap saya berdoa seketika selalu dikabulkan oleh Allah. Cuman satu, Syekh katanya, sampai sekarang doa saya yang belum terkabul. Apa itu? Saya mohon kepada Allah, semasa hidup saya ini saya bisa melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Semasa hidup saya mohon kepada Allah, imma saya meninggal duluan atau beliau wafat, yang penting saya bisa lihat duluan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, la ilaha illallah. Ini rupanya karena istighfar Anda, saya tiba-tiba pengen kesini. Karena istighfar Anda, saya dikeluarkan dari rumah Allah. Karena istighfar Anda, saya sampai di sini di hadapan Anda. Imam Ahmad gak punya rencana, tiba-tiba pengen datang aja ke tempat itu dengan istighfarnya. Datang. Allahu Akbar, jangan lakukan itu pada saya. Repot saya. Kita mau ke Surabaya, orang Bandung, astagfirullah, astagfirullah, misalnya gitu kan. Nah itu teman-teman, makanya ketika Anda memohon dengan penuh kebaikan ini, apa kemudian hal yang bisa Anda dapatkan seketika? Tuh yang tadi, hadza baini wa baina abdi, tinggal antum baca Al-Fatihah dengan benar. Begitu antum bacakan Al-Fatihahnya dengan benar, baca dengan bagus, maka rahasia terbesarnya, kata Allah, aku berikan apa yang dia minta, aku berikan apa yang dia minta. Ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau antum bacakan itu, teman-teman, dengan bacaan berbeda di malam hari. Yang wajah itu, maka apa yang antum dapatkan? Demi Allah saya katakan, antum akan mendapatkan sesuatu anugerah yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Nah, apa itu dan bagaimana caranya? Itu materi kita di pertemuan selanjutnya. Nah. Kisi-kisi? Atau beri saya 10 menit? Untuk menerangkan yang wajah itu. Mau? Tinggal nanti jawabannya kita ulas kembali. Perhatikan. Semoga Allah gerakan sementara hamba untuk menghapus. Astagfirullah. Astagfirullah. Semoga astagfirullah. Tuh apa saya bilang? Istighfar. Gak percaya? Semoga Allah sentuh panitia setidaknya untuk menghadirkan roti di depan ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau gak ada saya gak akan datang lagi. Astagfirullah. Astagfirullah. contoh. Tapi kalau enggak dihidangkan keterlaluan juga. Ya. Sudah, sudah. Nah itu contoh aja, saya tahu di belakang, tinggal ngambil sendiri. Ya. Dah teman-teman lihat sini, wajah tuh. Ya, ini wajah tuh. Satu pakai ini, satu tidak pakai ini. Baik, kita tidak menyoal, hanya menerangkan saja. Nanti mana yang kira-kira paling sesuai atau Anda nyaman silahkan amalkan. Saya tidak pernah berusaha memaksa orang. Saya hanya berusaha menerangkan. Anda sepakat silahkan. Tidak, jangan berselisih. Kalau tidak sepakat, kita duduk sama-sama. Antum terangkan, saya dengarkan. Saya terangkan, antum dengarkan. Setelah itu silahkan pilih. Kalau Anda benar, saya ikuti. Kalau saya benar, saya tidak paksa. Sangat fair sekali, objektif. Ini duduk gak mau, dengar keterangan gak mau. Tapi Anda mau nyalahkan. Anda maunya apa? Tuh, dengan ini wajah tuh. Saya coba teliti itu. Pelan-pelan cari di kitab-kitab hadis. Cari juga di ayat-ayat Quran, terutama hadis, karena hadis kan penjelasan mutlak tentang cara beribadah. Begitu saya cari dari yang paling sahih sampai yang paling palsu, dicari sampai juga dari kitab-kitab yang utama, yang primer sampai yang kecil-kecil, sampai yang digunakan ormas-ormas itu juga saya lihat lagi itu, cari ke toko buku. Ternyata dua-duanya ada. Ya, wajah tuh ada, ini wajah tuh ada. Dan ada kedua-duanya, dua-duanya sahih. Cuman dipakai di mana yang dua ini? Satu dibacakan di mana, yang dua dibacakan di mana. Ternyata yang tanpa ini itu wajah tuh, hadis-hadis ini terkait dengan hadis-hadis yang menunjukkan cara baca doa istiftah dalam sholat. Jadi kalau enggak pakai ini, itu hadis-hadisnya saya perhatikan. Ini temuan saya, mungkin teman-teman yang lain bisa menemukan lagi. Dan kita saling melengkapi. Yang ini ternyata saya dapatkan terkait erat dengan sholat. Di hadis Muslim, di riwayat Ahmad dan sebagainya. Bahkan saya buka-buka tuh di buku-bukunya panduan-panduan yang betul dituliskan oleh syekhnya. Kutip dari kitabnya itu tanpa ini. Wajah tuh langsung. Saya beli sampai saya pergi ke Klasem, ke toko buku. Ya lihat, saya kumpulin wilayah-wilayah tertentu. Begitu dilihat, oh di sini tanpa ini ya. Saya tuliskan yang ini dari mana. Saya cek lagi, ternyata yang ini juga ada. Cuman hadis ini ditempatkan di dua hal. Satu, kalau bukan proses setelah lontar jumrah. Jadi begitu selesai lontar jumrah, menghadap kiblat tuh, jangan dulu selesai. Menghadap kiblat berdoa, begitu menghadap kiblat berdoa baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda dan seterusnya. Nah, yang kedua, saat selesai menyembelih hewan kurban. Waktunya sama tuh. Yang lontar jumrah kan dimulai 10, ya? 10. Malam-malam itu selesai, 10 pertama masuk Aqabah duluan. Setelah itu baru selanjutnya. Yang menyembelih juga sama, tanggal 10 kan dimulainya setelah salat. Kemudian sembelih, begitu selesai menyembelih. Nah, menyembelih itu juga ada adabnya, enggak sembarangan, teman-teman. Enggak sembarangan. Apa adab diantaranya? Pertama, antara hewan yang disembelih dengan yang belum disembelih jauhkan dulu. Jangan sampai ketika akan disembelih, yang satu didekatkan, hati-hati. Dosa antum hukumnya. Awas, enggak boleh. Sehingga menunjukkan kegelisahan pada hewannya. Dan itu juga akan berdampak pada daging dan sebagainya. Awas, jangan main-main. Jangan main-main dalam ibadah. Mau disembelih, hewannya suruh siap-siap. Kandidat selanjutnya, siap ya. Nih, pisaunya insya Allah cepat ya. Dua, tajamkan pisaunya. Tajamkan. Kemudian kalimatnya juga dzibha sekali. Kalau mampu sekali. Idza dzabhtum fa asinu dzibha. Kalau mau menyembelih baguskan sembelihan dzibha itu sekali. Jadi sekali tarik itu selesai. Ya, jangan menggorok-gorok begini gitu. Ya, sekali seperti ini. Kalau bisa sekali sudah selesai. Nah, ada adabnya. Pertama, begitu dibaringkan dijatuhkan itu hadapkan ke arah kiblat. Kalau hewannya mesti dijatuhkan. Selain unta, kalau unta enggak dijatuhkan. Jadi kalau antum misalnya pengen kurban unta impor dari Mekah misalnya kan ke sini. Nah, datang ke sini itu enggak usah dijatuhkan. Ingat baik-baik ya, unta tidak dijatuhkan. Makanya kalimatnya menggunakan nahar, wanhar. Fasholli rabbika wanhar. Wanhar itu nahara menyembelih tanpa dijatuhkan. Langsung dicari titiknya, langsung kemudian disembelih. Tapi kalau hewan selain unta misalnya sapi, kerbau, ya, kambing, domba dan semacamnya, itu jatuhkan terlebih dahulu tanpa kemudian menyakiti hewannya. Ya, sekarang sudah banyak tekniknya tuh. Enggak tarik, tarik, tarik tiba-tiba jatuh. Kalau kambing tuh sekarang ada beberapa pendekatan, ya dibaca, ada yang dibaca dengan doa nggak perlu diikat, dibacain tiba-tiba selesai, ya nggak perlu pakai api, tok dibakar, plak langsung misalkan kambing jatuh, nggak usah, ya nggak usah, udah langsung tidurin aja, sudah, masa korban dengan ku ya, kambing, ya udah dijatuhin, ya, baik udah dijatuhkan, udah selesai, hadapkan ke kiblat, antum ngadap ke kiblat tuh, hadapkan hewannya ke kiblat, begitu sudah hadap kiblat, misal ini menyembelihnya itu menghadapkan ke sini. Ya, sebelah kanannya itu, sebelah kirinya itu bagian kepalanya, sebelah kanannya bagian kemudian sampai ke ekornya, baru sembelih. Begitu selesai menyembelih. Nah, itu. Kan belum saya sembelih, kenapa udah aduh, maaf yang di luar ya, ini saya mau nyebutkan nyembelih, yang sebelah sana sudah mengekspresikan, kan belum saya ini. Yang di luar tuh kenapa ya, kenapa ya. Aduh, insyaallah. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Dah sembeli. Nah, setelah itu selesai, kalau bisa sih yang mau kurban yang nyembeli. Kalau tak mampu orang lain sembeli, antum hadir di situ melian. Kalau enggak sempat juga, tanyakan kapan hewan saya disembeli. Saat itulah antum menghadap ke arah kiblat. Minta berdoa. Apa doanya? Ini inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, saya hadapkan sekarang sepenuhnya diri saya, sungguh ya Allah saya akan berkomitmen. Ya Allah, Engkau penguasa langit dan bumi, saya ibadah, saya salat, saya hidup, saya wafat, ya Allah, hanya karenamu saya berkorban ini, karenamu ya Allah yang pakai ini nih, ya saya berjanji dengan ini, saya akan jadi muslim yang lebih baik lagi. Wa ana minal muslim, wa ana awwalul muslimin. Saya akan lebih tunduk lagi. Maka kalau Anda seperti itu benar, ketundukan kepada Allah, mengakui kesalahan, maka seketika bersamaan dengan disembelih hewan itu, maka setiap apa yang mengalir di hewan itu gambaran terampuni dosa-dosa Anda. Makanya Imam Muslim membuat bab dalam kitabnya, di Sahih Muslim, jilid yang ketujuh, halaman 152. Ya, hadis nomor 1976. Begitu Anda kemudian mau menyembelih itu, ya maaf, sejak mulai awal Idul Adha. Awas, hati-hati. Awas, idza ahalla hilal dzil hijjah, jika telah tampak awal dzil hijjah, wa arada ahdukum an yudhiya, dan di antara kalian ada yang ingin sembelih, fala yamassanna min adzarihi wa basharihi syai'a, maka jangan dulu cukur ya semua rambut yang melekat di tubuh dan potong kuku, jangan dulu tuh. Tahan dulu sampai nanti selesai disembelihnya. Begitu selesai sembelih, silakan potong kuku, cukur rambut dan sebagainya. Apa hikmah dibalik itu semua? Supaya Allah mengampuni semua bagian tubuh kita sampai bagian terkecil dari potongan kuku kita. Khawatirnya setelah dipotong itu belum terampuni. Maka ketika antum pisahkan, jadi saksi di akhirat antum pernah berbuat maksiat di situ. Jelas ya? Nah, itu hikmahnya. Ini saya temukan dalam kalimat ini menggunakan ini. Adapun yang tanpa ini yang ditemukan dalam kitab-kitab fiqih terkait dengan doa istiftah. Paham? Nah, Ustaz, terus bagaimana menerapkannya? Pakai ini, tidak pakai ini. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung tidak menggunakan ini. Pakai aja wajah tuh. Kenapa Ustaz? Karena cara sholat diikat dengan petunjuk Nabi di Al-Bukhari, nomor hadis 651. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti melihat saya sholat. Nah, cara Nabi sholat yang terlihat oleh orang-orang setelahnya disampaikan pada kita ketika membaca ini tanpa ini. Jelas ya? Wajah tuh. Kalaupun kita enggak bisa salahkan sepenuhnya yang pakai ini. Ya, tapi kalau Anda tanya pada saya katakan yang rajih, muqarin dibandingkan keduanya, yang rajih yang paling kuat, yang tidak menggunakan ini. Walaupun kita tidak punya juga kemudian teman-teman, maaf, waktu kesempatan untuk menyoal orang lain. Jelas ya? Kalau ada orang mau pakai ini, itu pilihan Anda. Cuma kalau Anda tanya saya lebih berhati-hati, saya gunakan yang wajah tuh tanpa ini. Saya tempatkan yang ini dalam berkorban atau selesai lontar jumrah. Paham? Jadi yang tidak tepat itu pakai wajah tuh boleh? Boleh. Pakai ini boleh? Yang tidak boleh? Tidak sholat. Gitu. Selesai ya? Walaupun sekali lagi kalau saya kecenderungan kuatnya kalau saya tanpa ini. Langsung ini saja. Untuk hati-hati. Sebab kalimat nabinya walaupun Ustaz kan cuma beda dikit. Ya memang dikit tapi penempatannya beda. Paham? Baik. Nah ini baca malam hari. Malam itu lain. Saya akhiri. Suasananya hening. Kalau Anda bisa kerjakan ini. Kalau siang. Gini siang itu. Siang itu teman-teman. Gangguannya masih banyak. Baca Allahumma ba'id. Baca. Ya Allah. Ya Allah. Nangis saat itu. Begitu dari rakaat pertama. Lupa lagi. Belum ada kebisikan-kebisikan yang lain. Ini kadang kita sedang baca Allahumma ba'id. Allahumma ba'id. Bainal khathaya. Ya. Kling. Telepon bunyi. Bias kita. Karena tahu yang menelpon itu udah janjian dengan kita sebelumnya. Kayaknya dia, bisikan setan datang. Selalu begitu. Sama juga saya pernah di Mekah itu. Saya lihat betul tuh orang Arab lagi gantungan di Multazam. Lagi pada gak terlalu ramai itu karena kita tugas. Itu orang Arab gantungan nangis. teleponnya bunyi, kring, diangkat dulu. Sebentar ya, saya lagi di multazam, nanti telepon lagi, masukin, nangis lagi. Wah, pokoknya jagoan deh orang itu tuh. Wah, saya bilang kalau dibikin sinetron bagus juga tuh. Dia, luar biasa. Tukang bubur naik haji, misalnya tukang angkot gelantungan, misalkan. Tapi ya begitu. Nah, itu terganggu. Kalau malam beda, langsung turun ayat. Quran surah ke-73. Ayat yang ke-6. Inna nasyiatal layli hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Kalau Anda bisa bangun malam hari, sentuhannya ke jiwa kuat. Dan apa yang Anda katakan akan sangat berpengaruh. Karena suasananya tadi yang sudah kita hapuskan, sepi, tenang. Tenang. Siapa yang mau nelpon jam 2:30 malam? Gak ada. Siapa yang mau ganggu Anda? Kebisingan kosong. Tenang. Nah, ini kalau Anda manfaatkan untuk ibadah, sentuhan ke jiwanya dalam. Makanya bahasanya dengan bahasa yang indah. Apa bahasanya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Ya Allah, malam ini aku pasrahkan sepenuhnya diriku pada penguasa langit dan bumi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kalau saya salat sampai malam ini, saya ibadah, saya hidup nih, atau engkau wafatkan saya di malam ini. Dan itu diucapkan dalam keheningan. Wa mamati, atau engkau wafatkan saya di malam ini. Mati saya, wafat saya ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Saya ikhlas hanya karenamu ya Allah. Anda bayangkan malam-malam itu Anda merasakan, ya Allah, kalaupun saya wafat sekarang, saya ikhlas, gak apa-apa. La syarikana. Aku berjanji kalaupun hidup, aku tidak akan pernah berbuat musyrik, bermaksiat kepadamu. Wa bidzalika umirtu, untuk itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, wa ana awalul muslimin. Dan aku janji, ya Allah, mulai detik ini, aku akan jadi muslim yang patuh pada semua ketentuanmu. Malam-malam Anda rasakan, saya tobat, ya Allah. Kalau saya wafat sekarang juga gak apa-apa, ya Allah. Yang penting kau ampuni dosa saya. Saya ikhlas karenamu, ya Allah. Saya janji jadi muslim yang baik. Anda ucapkan itu di malam hari, meresap ke jiwa. Wah, dahsyat itu. Bacaannya. Makanya, setan gak pengen Anda bangun malam. Karena dia merasa ruginya banyak. Tekornya itu banyak. Udah menggoda 40 tahun, diampuni dalam 4 menit. Gak mau dia. Kalau siang-siang itu banyak. Setan dari jauh aja bisa kok. Cuma dari jauh doang. Anda mau ke masjid dari jauh, ditiup tukang mie tek-tek. Tek-tek-tek-tek-tek. Bisa belok kan, dek? Malam-malam siapa? Sate-sate datang. Neng, sate neng? Iya, 200 tusuk. Ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, ayo cobalah suasana itu. Itu antum sering disindir tuh. Sering disindir. Kata Al-Quran, ya ayyuhal muzzammil. Duhai orang berselimut, enak. Kalau mudathir berselimut berlindung dari sesuatu. Kalau muzammil menggunakan selimut sebagai teman. Ya, mudathir itu berlindung. Ya, kadang orang kan kalau ada ketakutan tuh suka sembunyi di balik selimut. Ya, karena Nabi pada saat itu turun wahyu. Ya, waktu di Gua Hira, setelah itu naik lagi ke Gua Hira beberapa masa, wahyunya enggak turun. Belum turun, begitu pulang bekal habis di tengah jalan ada panggilan. Muhammad, Muhammad. Itu belum pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kanan kiri kosong, depan belakang gak ada orang. Nengok ke atas, kata beliau, itu di Al-Bukhari, nomor hadis yang 4-5 dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, sebelah kanan paling bawah. Itu kata beliau, faru'ibtu minhu, begitu saya lihat, bulu kuduk saya naik, takut. Ya, seperti sosok yang yaqudu bainas sama'i wal ardh, sosok seperti duduk antara langit dan bumi, Muhammad, Muhammad. Nah, ginilah ilustrasinya. Ini Pak Eli ini, ya, komandan kita. Siang-siang keluar dari sini. Jam 1 numpang sholat ke sini. Begitu udah zikir kosong, gak ada orang keluar. Seragam masih dipakai dengan segalanya. Begitu keluar, Pak Eli. Pak Eli. Nengok kanan gak ada, kiri kosong, depan belakang kosong. Seragam masih dipakai, lihat ke atas. Jubah putih, rambut agak panjang. Pak Eli. Pertanyaan saya, respon Bapak bagaimana? Wah, apa? Saya akan tipas. Masih tidak. Susah begitu. Kata Nabi Farouq ibtu minhu, bulu kuduk saya naik tuh. Saya jalan agak cepat tuh. Sampai begitu saya ke rumah, dibuka oleh istri saya tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dibuka, kelihatan Sayyidah Khadijah. Pancarannya, auranya, pesonanya. Indah, ya Allah. Dilukiskan dalam riwayat. Begitu dilihat, hilang setengah kegelisahannya. Tenang gitu, hilang setengah kegelisahannya. Tuh gimana caranya bu, di belakang tuh. Suami banyak masalah di kantor. Begitu pulang ke rumah, dibuka oleh ibu. Masya Allah, begitu lihat ibu, banyak masalah. Wah, kalau ibu bisa seperti itu tuh Khadijah, bu. Lihat. Setelah itu gandeng tangan. Kata Nabi, zambiluni, zambiluni. Selimuti saya, selimuti saya. Begitu diselimuti, keluar kalimat indah itu. Bima makna zaujil karim, sayang. Engkau itu orang baik. Engkau menyambung silaturahim. Engkau banyak menolong orang. Engkau banyak membantu orang. Yakinkan pada dirimu, tidak akan ada yang melukaimu. Aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Wih, so, bukan begitu saya memahaminya. Bawa ke rumah. Bikin status lagi. Asukin. Begitu mendengar kata-kata itu tenang. Saat tenang itulah turun malaikat. Membawa wahyu. Ya ayyuhal muddatthir. Kalimatnya pakai muddatthir. Sosok yang sedang berlindung di balik selimut. Nah, karena tadi tuh bulu kuduk naik, minta diselimutin. Ya. Kan sekarang ada anak-anak tuh kalau dicandain, langsung jadi selimut, balik di belakang begini kan? Nah, itu mudathir. Ya ayyuhal mudathir. Ayo keluar, anak-anak ya. Nah, itu ya ayyuhal mudathir, kum fa'anzir rabbaka fakabbir. Kalau muzammil beda. Muzammil itu orang yang menjadikan selimut sebagai teman. Ada zamil, di bahasa Arab ada zabil, ada sadiq, ada sahib. Zamil teman yang menyenangkan. Awas. Sadiq, teman yang terpercaya. Sahib, teman dekat. Pemegang amanah. Beda. Muzammil, selimut yang dipakai seperti teman yang menyenangkan. Pakai enak, pakai selimut. Maka turun ayat. Ya ayyuhal muzammil. Duh, yang sedang selimutan malam-malam enak benar ya. Ya, hamdalah. Kum fa'angbir. Ayo bangun. Ayo, maaf. Kumil layla illa qalila. Ayo bangun. Bangun. Walaupun cuma sedikit. Nisfahu awin kusminhu qalila. Walaupun cuma mungkin sedikit, tambah sedikit lagi. Auzid anehi waratilil Qur'an tartila. Atau kalau bisa tambahlah dikit, katanya pengen masuk surga. Ayo bangun malam, katanya pengen ke surga. Bacakan Qur'an, ayo sholat. Baca dengan tartil. Nih, sindirannya halus tapi tajam. Innalaka finnahari sabahan tawila. Kamu ini bagaimana sih? Siang-siangnya sibuk banget. Kerja gini-gitu. Malam-malamnya tidur enak pakai selimut. Cita-cita surga, Firdaus lagi. Ya bangun dong. Orang dulu aja bangun, Nabi aja kaki sampai bengkak-bengkak. Masa kamu bangun pengen surga, mata yang bengkak? Emang? Nah, sentuhannya tajam. Makanya ketika antum bangun, bacaannya ini untuk menambah ketajaman kepada hati. Inna nasyiatal laili hi ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Antum bacakan tajam ke hati. Enak, mau tobat tuh kalau malam gampang. Mau tobat gampang, mau berdoa khusyuk. Makanya apalagi kalau sepertiga malam, seketika tuh. Kata Allah, hei hambaku, yang minta aku berikan. Yang doa aku kabulkan. Yang istighfar, wa man istaghfara li ghafartullah. Yang istighfar, langsung aku ampuni sekarang. Makanya ada kebiasaan ahli surga, di sepertiga malam sebelum subuh. Begitu selesai tahajud, dia istighfar. Itu kebiasaan ahli surga. Kalau antum ingin jadi bagian dari itu, silahkan. Itu ada di Quran surah 51, ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar, istighfar, istighfar. Apalagi kalau sama keluarga tuh. Karena hum itu banyak. Begitu sudah selesai sholat, kumpul di ruangan satu, istighfar. Suami mulai minta maaf ke istri. Ma, maafkan papa ya, papa banyak salahnya. Anak-anak, kalau hari ini hari terakhir papa hidup, mohon maaf. Kalian akan bersaksi di hari kiamat. Ya, mohon maafkan papa kalau belum sempurna sebagai seorang ayah. Ampuni saya ya Allah, astagfirullah. Istrinya ya Allah, pa, mama juga mohon maaf. Belum jadi bisa jadi istri yang baik. Anak-anak mohon maaf ya kalau selama ini belum bisa berkhidmat. Kalau hari ini hari terakhir bagi mama untuk hidup, semoga Allah ampuni dosa mama. Ya Allah, astagfirullah. Anak-anak begitu sampai si bungsu, maaf, maafkan Anda. Hari ini belum bisa menghafal Quran sama teman-teman yang lain, belum bisa ngasih mahkota. Mohon maaf semua. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Semua minta ampun. Itu demi Allah saya katakan, maka Allah akan turunkan rahmat ke keluarga itu. Penikmat kehidupan. Coba aja dulu, Bu. Coba, Pak. Coba, coba malam ini. Mulai ibu dulu bangun, udah selesai. Coba, Pak, maafkan mama ya, mama banyak salah. Emang, ya kan itu. Awal-awal begitu, tapi nanti-nanti enak setelah itu. Nah, itu ya. Jadi inilah hikmahnya. Maka itu setan tidak tinggal diam, baru antum kemudian baru bangun, sudah dibikin kacau. Ya, rencana bangun 2:30, alarm sudah disusun dari sejak 2:30, bahkan 3 kali, 2:30, jam 2:15, jam 2:15. Tapi kadang-kadang tidak mudah, 1:30 alarm bangun untuk mematikan alarm kedua. Alarm bangun matikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap, ternyata bangun 3:30, gitu kan? Itu enggak apa-apa awal-awal demikian. Nanti lama-lama metabolisme tubuh kita pun menyesuaikan. Saya dulu teman-teman tanya pada guru saya di pesantren, "Ustaz, kalau saya pengen bangun malam bagaimana? Masih polos?" Beliau bilang, "Minta pada Allah." Minta. "Ustaz, kenapa enggak pasang alarm?" "Karena enggak punya, saking enggak punyanya." Saya tambah nanya. Teman saya mungkin punya, saya cuma nanya, "Ustaz, gimana?" "Saya minta ya Allah, saya pengen bangun jam sekian, saya pengen sholat." saya pengen berdoa untuk ayah saya pengen sholat. Itu dibangunkan, Pak. Dan baik sekali Allah itu. Saya minta 2:30, bangun jam 2. Bangunkan jam 2, bangun. Udah. Begitu mau keluar masih kecil tuh. Tiba-tiba setan muncul. Menggoda maksudnya, bukan muncul depan. Enggak, menggoda. Hati-hati, depan ini, ada ini, itu pohon ini. Tapi kita masih kecil pada waktu itu. Kita kuatin aja, saya pengen sholat. Ayo, kalau berani keluar aja, saya juga udah latihan silat. Dulu begitu saya. Gak ada yang datang, gak keluar tuh. Setan mah berani cuma bisik-bisik doang. Ketika kita tantangin gak muncul. Gak percaya silahkan, cuma berani bisik-bisik. Tantangin sama antum, gak akan keluar. Gak akan keluar, demi Allah saya katakan. Antum malam-malam mau tahajud nih, ada bayangan, awas, tantangin aja. Kalau berani jangan bisik-bisik, keluar aja. Gak akan muncul. Ya kalau muncul lari aja. Udah ya? Nah gitulah, jadi yang kuat. Ya, jadi kalau pahala banyak, tantangannya juga tinggi, godaannya banyak. Maka dari itu mesti kuat kita ya. Jangan harap pahala besar, godaan kecil akan seimbang. Orang kecil maksudnya ringan, digoda dengan godaan ringan. Orang besar godaannya berat. Kalau antum ingin naik status jadi orang besar di hadapan Allah, maka mesti menghadapi tantangan-tantangan yang hebat. Yuk bangun malam, biasakan baca itu. Mulai sekarang sudah gak ada istilah-istilah yang kita tidak ingin dengar lagi. Kalau wajah tuh, oh ini NU, mau bawa-bawain sama dia. Udah, gak ada yang begitulah, udah selesai. Jelas ya? Ya, boleh saya pakai wajah tuh boleh? Boleh. Allahumma bait boleh? Kita sepakat yang tidak benar? Ya. Nah, udah kalau kita sepakat begitu enak. Jelas ya? Nah, saya kira itu, tapi saya ingin sampaikan satu hal lagi yang paling penting. Kalau benar sampai sini, tinggal kita membaca Al-Fatihahnya bagus. Begitu antum benar bacakan ini, ada satu rahasia di kalimat Al-Fatihah yang kalau Anda baca itu, Anda baca itu dan diiringi dengan hati yang memohon kepada Allah, maka seketika akan dikabulkan. Dan begitu keluar kalimat amin, bonusnya, kalau bersamaan dengan aminnya malaikat, semua dosa akan diampuni. Nah, bagaimana cara baca itu semua teman-teman sekalian? Maka pesan saya, ketika Anda ingin mengetahui itu, datanglah di pertemuan berikutnya. Ya, kita akan bahas bagaimana cara bacakan itu, seperti Nabi membimbing bacaan Al-Fatihah dari awal sampai akhirnya. Izinkan saya menyampaikan informasi. Pertama, bertakwalah kepada Allah. Selalu kita berusaha lebih baik daripada hari sebelumnya. Kita saling tolong-menolong. Saya persaudarakan Anda semua. Saling melihat satu dengan yang lain. Ini saya lihat banyak orang datang. Kenapa enggak bersaudara? Ayo saling kenalan. Kenal, jangan sampai antum pulang tuh enggak kenal satu dengan yang lain. Padahal duduk tuh 2 jam. Kata Nabi, teman yang paling buruk itu udah duduk lama enggak saling kenal. Ya, tak kenal maka kata. Ta'aruf Pak, aduh gimana Pak Eli, Bapak kenal dengan istri tetangga langsung sayang, oh, kan saya dapat. Ta'aruf, sudah. Aduh, nanti pulang dari sini saya dipanggil ke pos lagi. Nah, ya teman-teman itu satu, yang kedua, insya Allah, sebentar lagi kita akan maksimalkan program Quran sudah berjalan, kelas-kelas sudah ada, kelas guru sudah selesai, tinggal ujian. Kelas ibu rumah tangga sudah selesai sesi pertama, tinggal ujian. Anda yang ingin masuk gelombang berikutnya nanti insya Allah akan disiapkan. Nah yang kelas dunia usaha sudah berjalan sepertemuan. Nanti ada kelas pelajar insya Allah kalau tidak salah besok itu akan berjalan. Yang masuk online juga boleh, ikuti semua ketentuan. Tapi saya ingin berikan berita gembira insya Allah sekarang. Kita sedang masak cetak sebentar lagi selesai. Yang Musab At-Taisir 30 juz 20.000 pertama kami cetak dulu. Itu insya Allah itu gak akan dijual, jangan harap nanti antum ada jualan. Karena kita tidak berjual dengan Al-Quran. Itu hanya wakaf saja. Kalau mau ikutan wakaf silakan. Nanti kita bagikan. Nanti kita kasih bimbingan gimana cara menghafalkannya. Ya. Demikian seterusnya dengan bukunya juga. Kita samakan. Dan MZN dipaketkan dengan itu. Nah itu satu. Yang kedua. Dua. Yang ketiga. Teman-teman sekalian. Insya Allah. Ya dalam waktu dekat-dekat ini juga. Kita akan mencoba menghadirkan program Quran ini. Sampai ke seluruh wilayah. Ya khususnya tanah air tercinta kita, bagi wilayah-wilayah muslim, karena saya punya pandangan sederhana, kalau orang Islam yang dekat dengan Quran pasti akan berubah jadi baik. Kalau baik itu akan membantu dirinya, keluarganya, termasuk bangsa kita. Sekarang bangsa kita butuh orang baik, yang pintar sudah banyak, yang baik itu yang belum ada. Itu maksud saya belum ada itu belum banyak maksudnya. Kita harus bisa menghadirkan orang-orang baik di sekitaran kita. Ya kita berharap insya Allah kalau kita punya pemimpin yang baik. Ya punya misalnya militer baik, polisi baik, pengacara baik. Kalau semua sudah baik maka insya Allah keberkahan diturunkan di bangsa ini. Target kami insya Allah dalam setahun ini minimal 100.000 ahli Quran baru akan hadir di Indonesia. Ya, dan kita akan getarkan ini ke seluruh wilayah muka bumi. Tapi saya tidak tahu apakah Anda termasuk di bagian itu atau tidak. Itu kembali kepada Anda karena saya tidak bisa memaksa Anda. Tapi insya Allah kami akan wujudkan itu dengan izin Allah. Dan kami akan kirim pesan ke dunia bahwa kebangkitan Islam akan muncul di bumi pertiwi ini. Ya. Nah, alhamdulillah hari ini sudah tergabung 34 provinsi dan 19 negara. 19 negara sudah tergabung dan pusatnya kami insya Allah bulan ini selesai gedung yang kita sama-sama wakafkan itu. Kita sama-sama bangun, insya Allah akan diresmikan dan langsung kami akan tetapkan sebagai wakaf umat Islam. Di semua alat-alat yang masuk kami itu tidak ada kepemilikan. Kami semuanya wakaf. Ya, jadi saya nyiapkan lagi murid-murid, saya juga nyiapkan yang saya kirim keluar. Ya, yang akhir juga nyiapkan kader lagi. Maksud kami kalau kami meninggal nanti mereka yang akan teruskan. Terus dan itu antum yang masuk ke situ itu semua akan insya Allah visi kami bagaimana pahalanya terus. Dan gak ada yang punya itu milik orang Islam. Kita hanya ditugaskan mengelola saja. Ya itu tujuan kami, karena itu prinsip saya, kalau ada sesuatu yang bisa saya hadirkan, saya tidak akan pernah berusaha merepotkan Anda. Ya kalau ada yang bisa saya buat, saya berikan. Nah yang terakhir, insya Allah kita pun sedang memperbanyak catatan, buku catatan. Karena saya lihat tuh ada yang berusaha menulis, maka saya akan coba siapkan itu. Itu pun insya Allah kita coba akan cetak, kita coba bagikan. Nanti setiap antum bisa pegang itu. Di situ insya Allah ada bimbingan cara belajar yang baik, plus nanti ruang kosong catatan. Jadi antum bisa nulis, ya supaya fokus pada pelajaran. Ya, dan tolong jangan satukan dengan yang lain. Buku tagihan, buku kredit, buku arisan. Simpan itu untuk catatan itu aja. Ya, paham ya? Nah, saya kira itu yang bisa saya lakukan. Selebihnya saya mohon maaf, saya manusia biasa, pasti banyak yang kurang. Tinggalkan kekurangan saya, jauhi apa yang salah dari saya, dan ambil pendapat ustaz lain untuk melengkapi kajian kita insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Walafu minkum. Ini ada buku di depan saya, ini buku mungkin yang tahun terakhir kemarin saya tulis, ini yang terbaru, yang bahagia dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Nanti insyaAllah ada menyusul juga, segera nanti ada yang baru, dan nanti insyaAllah, mungkin ini saya bocorkan sedikit kisi-kisinya. Nanti sekitar bulan depan atau awal Maret, insya Allah akan ada nanti event festival untuk buku. Tapi nanti buku-buku khusus kita akan tampilkan. Itu hanya buku-buku yang kami pernah tulis saja. Di situ akan dihadirkan termasuk pembagian nanti Mushaf At-Taisir 30 juz. Pada saat itu minimal 10 ribu akan kami bagikan gratis dengan bukunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.